Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah ma ba'd. Ya ikhwani a'azakumullah. Sudah pada ngantuk? Yang sandaran kelihatannya ada pada lemes ini. Sama capeknya ini yang di sandaran teman-teman antum di depan juga. Lebih capek ini ya. Karena dia di depan ya, dengar matanya harus tegak. Nah, season ini tentang tausiah dari ulama salaf buat generasi salaf. Tapi sebelum itu ingin saya singgung sebagai mukaddimah untuk mengantarkan kita punya tema apa? Generasi salaf pada arus perubahan zaman. Nah, sering disebut-sebut salaf. Apa sih sebenarnya salaf? Dan akhir-akhir ini justru marak. Setiap mereka yang mempunyai jamaah, pergerakan, bahkan aktivis Islam, mengaku dirinya adalah salaf, pengikut salaf. Tapi salaf mana yang mereka ikuti? Itu tidak jelas. Kenapa? Kita lihat fenomena yang terjadi. Satu kelompok yang mengaku dirinya salaf, pengikut salaf, beda dengan kelompok yang lain. Nah, yang di timur beda dengan yang di barat, yang di utara beda dengan yang di selatan. Padahal katanya sama-sama mengikuti salaf. Salaf mana yang mereka pahami di sini? Nah, baik. Salaf, sampai pernah panitia mendapatkan SMS atau melihat atau kejadian apa ya, itu pamflet daurah kita, kegiatan kita dicoret, bahkan di SMS ya. Salaf itu gak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sampai seperti itu. Di dalam Al-Quran ada salaf itu, kata salaf. Ya, kata salaf itu ada dalam Al-Quran, walaupun itu menyebutkan tentang Fir'aun. Dijadikan Fir'aun itu salaf bagi orang-orang yang mengikuti dia sesudahnya. Contoh ikutan. Di dalam Sunnah juga ada salaf. Dan ini yang baik. Disebutkan dalam hadis Aisyah ketika itu Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membesuk ayahandanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit berat, menangis Fatimah bintu Rasulullah. Kemudian dihibur oleh Rasulullah dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ni'mas salaf ana laki." Ni'mas salaf ana laki. Sebaik-baik salaf untukmu wahai putriku adalah aku. Sebaik-baik salaf pendahulu, ikutan orang yang telah terdahulu bagi engkau adalah saya. Kalau seperti ini diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada putrinya, tentunya kepada kita lebih pantas lagi menjadikan beliau sebagai nikmat salaf, betul-betul sebagai panutan ikutan yang baik. Dasarnya apa? Yang jelas ternyata kata salaf itu ada di dalam hadis. Nah, lalu siapa yang dimaksud dengan salaf? Secara bahasa memang salaf itu dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, man taqaddama minal aba, yakni atau man taqaddamahu bil maut min abaihi wa dawi qarabatihi. Salafnya seseorang artinya yakni orang-orang yang mendahului dia dengan kematian. Orang-orang yang mendahului dia dengan kematian artinya lebih dahulu mati. itu salaf, salaf dia. Apakah itu bapaknya, kakeknya, atau kerabat dia? Apakah itu bapaknya, kakeknya, atau kerabatnya? Nah, sedangkan secara istilah berbeda-beda pendapat para ulama. Artinya bukan perbedaan itu, bukan perbedaan yang sifatnya tanakut, bukan sifatnya tanakut yang kontradiktif. Nah, perbedaan itu di dalam Islam, terutama di kalangan ahli sunnah, perbedaan itu ada, yang kita kenal itu ada dua. Perbedaan itu, ikhtilaf di dalam Islam itu ada dua. Khilaf atau ikhtilaf yang sifatnya kontradiktif, dan ini tidak akan mungkin bisa disatukan. Perselisihan, perbedaan yang sifatnya kontradiktif, bertentangan, seperti minyak dengan air, tidak mungkin bisa disatukan. Nah, dan yang satu lagi, perbedaan yang sifatnya variatif. Perbedaan yang sifatnya variatif. Sebagai contoh, adanya madhab-madhab di dalam Islam. Ini perbedaan-perbedaan yang sifatnya variatif. Karena sumbernya mereka mengambil para a'immah yang empat ini, mengambil pada sumber yang sama. Ini diantaranya. Kalau perbedaan yang kontradiktif, seperti perbedaan antara orang Syiah dengan orang Khawarij. Orang Syiah begitu hulu mencintai Rasulullah dan keluarga Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, anak cucunya, sampai menempatkan anak cucu Ali bin Abi Thalib pada tingkat sebagai ilah, sebagai sesembahan, sebagai tempat bergantung, tempat bersandar, tempat berlindung, yang mengetahui perkara gaib. Mereka sendiri pendirinya menyatakan Ali itu adalah ilah. Ini saking hulunya, ekstrimnya. Sedangkan Khawarij ekstrimnya apa? Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ini kan enggak mungkin ketemu. Di antaranya seperti itu. Kontradiktif kan? Misal lagi antara Qadariyah dengan Jabriyah. Orang Qadariyah mengatakan semua kejadian di alam ini tiba-tiba, tidak ada campur tangan takdir Allah di dalamnya, terjadi begitu saja. Sedangkan orang Jabriyah mengatakan semua yang kejadian alam semesta ini adalah perbuatan Allah. Manusia itu tidak berbuat apa-apa, tidak punya daya apa-apa. Dia seperti pucuk-pucuk pinus atau rumput yang kemana ini bergerak menurut arah angin. Bertentangan kan? Nah, yang satu mengatakan tidak ada takdir Allah, yang satu mengatakan ini perbuatan Allah. Seperti itu diantaranya. Nah, dan alhamdulillah di kalangan ahli sunnah wal jamaah as-salafiyun, perbedaan-perbedaan yang terjadi itu sifatnya variatif. Variatif, bervariasi. Baik. Nah, perbedaan ini pertama, mereka mengatakan secara istilah salaf itu adalah sahabat saja. Yang kedua, mengatakan sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, mengatakan sahabat, tabi'in, dan tabi'in, tabi'in. Yang keempat, ada lagi yang mengatakan salaf itu yang ada sebelum tahun 500 Hijriah. Salaf itu yakni orang-orang ulama-ulama, tokoh-tokoh yang hidup di zaman sebelum tahun 500 Hijriah, sebelum abad kelima. Tapi ternyata penentuan yakni zaman seperti yang keempat ini tadi itu tidak cukup untuk menentukan siapa yang dikatakan salaf. Nah, sehingga mereka para ulama menyebutkan bahwasanya yang perlu ditambahkan dengan pengertian-pengertian ini adalah yakni segala sesuatu, pemikiran-pemikiran ataupun pendapat-pendapat yang sesuai dengan kitab ini Al-Quran dan Sunnah itu dianggap sebagai yakni pemahaman salaf. Nah, dianggap sebagai pemahaman salaf. Sehingga walaupun dia hidup di zaman bersama para sahabat atau bersama para tabi'in, yang ini merupakan generasi-generasi yang zaman mereka dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai pujian, maka apabila mereka yang hidup di zaman seperti ini tapi tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka dia bukan dikatakan salafi. Bukan dikatakan salafi. Nah, dari sinilah para a'immah kemudian memberikan pengertian tentang bahwasanya mazhab salaf itu adalah orang-orang yakni atau suatu mazhab yang dijalani, yang diyakini oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum dan tokoh-tokoh tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Ini diantaranya demikian. Nah, ini salaf. Nah, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in yang mengikuti para sahabat, maka mereka dikatakan sebagai salafi. Nisbah untuk menyatakan bahwasanya mereka dalam mengikuti orang-orang yang terbaik ini. Kesimpulannya, salafi itu orang-orang yang mengikuti madhab yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Nah, ini salaf dan inilah salafi. Sehingga semua aturan hidupnya dalam beribadah, dalam berakidah, dalam bermuamalah, berakhlak itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sebagaimana yang dijalani, diyakini oleh para sahabat dan tabi'in. Inilah salafi. Paham sudah? Nah, dan kita ingat sebagai generasi muda, tema yang kita buat ini membangkitkan kembali kenangan kita kepada sejarah keemasan kita. Pertama kali munculnya Islam, di saat itu Rasulullah pernah menyatakan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam itu sesungguhnya pernah muncul dalam keadaan asing, tidak dikenal orang, langka. Dan kenyataannya demikian. Pada saat itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja, berjuang seorang diri menentang arus perubahan, yakni menentang arus yang terjadi pada zaman beliau. Seorang diri menentang arus masyarakat jahiliyah yang antum sebagian sudah dapatkan tadi, di mana orang-orang jahiliyah biasa kalau dia malu mendapatkan anak perempuan, kemana anak perempuannya? Dikubur hidup-hidup. Biasa melakukan keonaran, penindasan, perampokan, pembantaian, makan-makan banyak ini bangkai. Kenapa kita katakan makan bangkai? Mereka memakan binanya ini sembelihan-sembelihan tidak dengan menyebut nama Allah. Mereka serahkan untuk berhala dan sesembahan-sesembahan mereka. Ini kebiasaan mereka, makan riba, menipu, nah, memeras, merampok. Dan Rasulullah SAW hidup memulai dakwahnya seorang diri, menentang arus kebiasaan adat masyarakatnya. Yang antum tadi ditantang oleh Ustaz Mukhtar, siap gak menentang arus perubahan zaman? Di zaman yang sekarang ini orang begitu terpukaunya, nah, dengan gejolak syahwat duniawiyah dan betul-betul diekspos sebesar-besarnya, dikeluarkan, digelar sebesar seluas-luasnya, selapang-lapangnya, bahkan semua fasilitas untuk diajak, digiring manusia itu, digiring terutama para pemuda untuk memiliki ambisi meraih dunia. Jangan ketinggalan. Orang barat sudah sampai ke bulan katanya. Anda percaya? Sudah sampai bikin nuklir, kalian masih baca kitab kuning. Kalian masih belajar hadatsana. Kalian masih juga di pondok. Bahkan sampai ada orang yang begitu mindernya kalau dia belajar agama. Kenapa? Dan akhirnya buat semua terungkap semacam perkataan, kalau enggak diajarkan ini, anaknya dia merasa minder nanti kalau menghadapi para mahasiswa. Dalam keadaan kondisi seperti ini, semua perangkat, semua sarana prasarana, semuanya digiring manusia itu untuk harus berebut dengan dunia. Dalam kondisi yang antum keadaan sekarang seperti ini, duduk di bangku kuliah, sekolah sudah setinggi ini, dalam keadaan masyarakat yang demikian, apa betul antum siap untuk menentang arus? Jangan-jangan ya nih, kalau orang Padang bilang gamang, miris. Paham ya, miris ya? Ngeri melihat, wah ini gimana nih? Sudah seperti ini, kira-kira kalau misalnya diputus ya, benturan dengan orang tua, akhirnya kemudian antum. Ya, bukan berarti ini mematahkan, memangkas, menyuruh antum keluar kuliah, berhenti kerja, enggak. Tapi punya tanggung jawab ke depan untuk antum bisa berjalan menentang arus. Dengan keadaan antum yang seperti ini, antum siap menentang arus. Para ulama pun juga mengingatkan kita dalam masalah ini dan masalah dunia, kita tidak mengajarkan orang untuk meninggalkan dunia. Kalau mengajarkan orang, menarik orang untuk meninggalkan dunia, berarti enggak punya anak istri, tidak punya penghasilan, tidak punya penghidupan. Ini juga tidak benar. Karena kita hidup di dunia, dan dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam. Dengan pekerjaan kita, dengan pelajaran kita, dengan keadaan kita, status kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai dosen atau sebagai, ini jadikan yakni semua itu sebagai bekal untuk dia menuju akhirat. Di saat yang seperti ini memang perlu kekuatan tekad untuk siap menggenggam bara. Tahu, sekarang ini kita dalam keadaan kegelapan, mau pulang ke rumah, bekal kita cuma satu, bara api. Kalau kita lepas, kita diterkam serigala, rampok, penyamun, jatuh jurang, masuk jurang, luka-luka berat dan tidak sampai ke rumah, atau mati di tengah jalan. Itu kalau bara kita lepas. Kalau bara kita genggam sampai rumah, tangan kita melepuh, malah mungkin luka, tapi bisa diobati dan sembuh kembali. Antum pilih mana? Hah? Ini gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang cerdas seperti antum ini tentu memilih mendingan selamat sampai rumah bisa diobati daripada mati dijalankan begitu. Nah, mestinya demikian. Orang-orang yang akil yang bisa yang bersikap seperti itu. Orang-orang yang cerdas. Baik. Nah, seperti itulah. Yani kita sekarang ini berjalan memegang al-haq, berpegang dengan sunnah untuk menentang arus itu seperti itu. Keadaan kita dalam upaya menentang arus perubahan zaman itu seperti itu. Syabab antum ini kita semua demikian keadaannya. Ya. Nah. Baik. Nah, ini ingin ya seperti yang saya katakan tadi membuka kenangan lama. Tadi Rasulullah SAW dalam keadaan berjuang seorang diri menentang arus. Para sahabat yang mengikuti beliau pun juga demikian. Antum tidak sendirian, kita tidak sendirian ketika kita membuat pamflet seperti ini dengan tema demikian. Kita tidak sendirian. 15 abad yang lalu sudah pernah terjadi pemuda-pemuda seperti kita. Ustaz umurnya berapa? Ya, saya juga masih muda. Seperti antum punya kiras semangat ibadah, semangat untuk belajar seperti antum. Jadi dianggap muda ya. Nah, sahih. Walaupun kadang-kadang saya sering mengatakan sebagai nifah, ya laitas syabab ya'udu yauman. Duhai seandainya pemuda itu, masa muda itu kembali satu hari aja. Sa'ukhbiruka bima fa'alal masyib. Saya akan terangkan kepada kalian apa deritanya orang yang sudah beruban. Tapi nah, untuk talabat, untuk menuntut ilmu, untuk beribadah, itu saya tidak kalah sama kalian. Ya, kalau kalian bisa, kenapa saya tidak? Ya, ini para mutazawwi juga mestinya demikian. Anak-anak muda ini seperti itu, kenapa saya tidak? Sama-sama makan nasi, iya kan? Nah, iya, saya tidak mau kalah. Nah, antum juga bisa salat malam, saya juga berusaha untuk bisa salat malam. Antum bisa hafal 10 ayat, 10 hadis, saya juga akan berusaha, enggak mau kalah. Mudah kan ini? Nah, makanya seperti itu mestinya syabab. Ya. Nah, baik. Nah, orang-orang di sekitar Rasulullah SAW juga adalah orang-orang muda di kalangan masyarakatnya. Pemuda-pemuda yang gagah, pemuda-pemuda bangsawan yang dihormati, yang disegani, penuh dengan yani kesenangan, sama seperti kita sekarang ini atau awal-awal ketika kita belajar mengerti tentang dakwah. Nah, sendirian, yang dahulunya dia penuh dengan glamor kehidupan dalam masyarakatnya, tapi begitu dia kenal al-haq, mau tidak mau harus dia tinggalkan. Dia harus siap menggenggam bara, keluar dari kampungnya, diusir. Pernah kenal dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, duta pertama Islam yang diutus Rasulullah ke Yathrib, ya ketika itu yakni ke Madinah Al-Munawwarah, ke Thayyibah, kota Madinah digelari juga At-Thayyibah. Nah, itu dahulunya adalah pemuda bangsawan yang subhanallah gagah, bajunya selalu ganti, nah mungkin sutra dipakai, necis, rapi. Begitu beliau mengenal Islam, al-haq, hijrah, bahkan ketika waktunya ini beliau gugur di perang Uhud, tidak ada pakaian lain, tidak ada kain yang bisa menutupi sekujur tubuhnya. Ditarik kain burdah milik dia, menutupi kaki, nampak kepalanya. Ditutupi kepalanya, nampak kakinya. Keadaannya begitu sengsara, miskin. Nah, ini akibatnya menggenggam bara. Dan sekarang ini, kalau di zaman kita sekarang ini, itu yang paling berat. Bukan hanya oleh antum, oleh kita. Orang tua kita pun merasa berat, gamang dia melihat. Kenapa kok anak saya nekat, misalnya ada yang misalnya antara kita begitu besar himmahnya, cita-cita yang ingin belajar din, akhirnya harus banting setir misalnya. Nanti kamu mau makan apa nak? Nanti kamu mau jadi punya penghidupan yang bagaimana? Duniamu nanti bagaimana? Bagaimana dengan anak istrimu? Nah, ini, ya. Nah, baik. Ini, ya, ini sebagai salah satu diantara gambarannya. Jadi kita tidak sendirian dalam menentang arus perubahan zaman. Cuma memang, nah, Itu kekuatan tekad dan hati kita siap enggak menentang arus. Arus yang sekarang ini fitnahnya luar biasa. Nah, apalagi semua fasilitas betul-betul dijejalkan. Persis sebagaimana kata Rasulullah. Rasulullah pernah mengingatkan para sahabat. Ini termasuk nasihat salaf ya, untuk generasi muda salaf. Apa kata Rasulullah? Mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha an tusabba alaikum ad-dunya sabban fatatanafasu fiha kama tanafasu fiha. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukan kefakiran, kemiskinan yang aku sangsikan, yang aku khawatirkan, yang aku cemaskan menimpa kalian. Tapi yang aku khawatirkan, kata Rasulullah, kalau dunia itu dicurahkan untuk kalian sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya, dibuka, dibentangkan seluas-luasnya. Sekarang kita lihat, dunia dibentangkan Allah seluas-luasnya, semua fasilitas untuk dunia, bahkan mulai dari, nah, kita masuk Gramedia yang sering apa, kalau beli buku itu, buku-buku yang apa, best seller itu apa isinya, apa tentang bagaimana jadi orang kaya, iya kan, semua penuh. Nah, cara gila jadi orang kaya, cara semua ya lengkap sudah, iming-imingnya. Nah, kalau kamu tidak ikut seperti ini, kamu akan dilibas oleh perputaran roda zaman. Mau jadi apa? Mau tinggal di gubuk reot di bawah jembatan, atau keliling kampung dengan tangan diangkat ngemis? Kalau sekarang ngemisnya ya lebih keren lagi ya, ada pakai kotak-kotak, ada yang pakai proposal. Baik, nah ini keadaan yang seperti ini membutuhkan kita untuk kuat. Dan hal-hal yang seperti ini sudah pernah diingatkan lebih dahulu oleh Rasulullah SAW. Nasihat kepada para pemuda ini beliau ucapkan kepada seorang remaja yang belum dewasa ketika itu, kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Saya nukilkan dari hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dinukil oleh Al-Imam Ibn Rajab di dalam hadis yang ke-19 dalam Jami' Ulum wal Hikam. Dikatakan oleh beliau, An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau dicatat? Ada yang mau catat? Boleh. Atau nanti di sini bisa pinjam catatan apa namanya, kenalannya santri. Hadis ke-19 dalam Arba'in Nawawiyah atau dalam Jami' Ulum wal Hikam. Di situ Ibnu Abbas berkata, saya pernah boncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, atau berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya ghulam, wahai anak." Ini remaja, pemuda. Inni u'allimuka kalimat. Saya sungguhnya ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, pasti Dia menjagamu. Jagalah Allah, jagalah hak hududnya, batas-batas yang telah Dia tentukan, hak-haknya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, dengan kamu laksanakan perintahnya, kamu jauhi larangannya, kamu tidak melampaui batasan-batasan yang Allah tetapkan. Ini maknanya ihfadillah. Engkau menjaga Allah artinya engkau laksanakan perintahnya, engkau jauhi larangannya, dan engkau jaga tidak melampaui batas-batas hukum yang telah Dia tetapkan. Engkau memperhatikan hak-hak Allah. Kalau engkau lakukan demikian, yahfadka, pasti Allah menjagamu. Nah, kemudian Kalimat yang berikutnya, ihfazillah tajidhu tujahat. Tajidhu tujahat. Jagalah engkau, jagalah Allah. Niscaya kau dapatkan Allah di hadapanmu, di depanmu. Diterangkan oleh Ibnu Rajab di sini, artinya orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah, memelihara, memperhatikan hak-hak Allah, dia pasti dapatkan Allah bersama dia, menyertai dia, membimbing dia di dalam setiap keadaannya, di dalam setiap keadaannya, membela dia dan memberi taufik kepadanya. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta, kalimat berikutnya hadis, idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau mau meminta maka fas'alillah, mintalah kepada Allah. Mengajarkan kepada kita untuk meminta segala sesuatu kebutuhan dunia dan akhirat kita hanya kepada Allah, bergantung kepada Allah. Di sini dimulai, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, dan kalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, soal meminta kepada Allah itu artinya berdoa kepada Allah, sama dengan isti'anah, minta tolong kepada Allah. Nah, dan Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa beribadah, berdoa kepada Allah, dan pasti Allah kabulkan. Nah, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in, ketahuilah kalau semuanya ini, manusia ini, mereka sepakat, kalau manusia ini, mereka ini sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah takdirkan untukmu. Nah, wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in, dan kalau mereka sepakat untuk merugikan engkau, membuat engkau mudarat, menimbulkan kemudaratan kepadamu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaik, pasti mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali dengan hal-hal yang telah Allah takdirkan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf, telah terangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran kertas. Dihasankan oleh beliau At-Tirmidzi dan menyatakannya hadis hasan dan sahih. Di dalam riwayat yang lain selain Imam At-Tirmidzi, pesan Rasulullah juga kepada Ibn Abbas, ihfazillah tajidhu amamak, ta'arraf, kenalilah ilallah, kepada Allah, kenalilah Allah, firraha, ketika dalam keadaan senang, ya'rifka fisyiddah, niscaya pasti Allah mengenali engkau ketika engkau dalam keadaan sulit. Ketika kita dalam keadaan senang, gampang, mudah, serba cukup, maka kenalilah Allah, pasti Allah mengenali kita ketika kita dalam keadaan pailit, bangkrut, sakit, dan seterusnya. Wa'alam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, annama akhta'aka lam yakun liusibak, ketahuilah apa yang menimpamu, yang ditakdirkan menimpa, yakni luput, tidak akan mungkin menimpamu. Wama asabaka lam yakun liukhti'ak, dan apa yang ditakdirkan menimpamu pasti tidak akan mengenaimu. Ditakdirkan kena, pasti tidak akan mungkin ada yang bisa menolong. Wa alam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra, dan ketahuilah pertolongan itu bersama adanya kesabaran, dan kelapangan itu dari kesempitan itu ke lapangan itu, jalan keluar itu bersama kesempitan, kesulitan atau bencana, dan bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, ini pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wasiat yang sangat agung dan kaidah yang menyeluruh di dalam, yakni dalam perkara-perkara agama yang paling penting dalam masalah akidah, diajarkan di sini untuk kita yakin dengan kekuasaan dan kebesaran Allah, dan diajarkan kepada kita untuk betul-betul mengenal Allah. Nah, perubahan zaman ini semuanya adalah takdir dari Allah. Allah yang merubah, Allah yang membuat bergulirnya zaman, berputarnya malam dan siang. Maka enam, ketika kita mengetahui keadaan yang seperti ini, kita tidak perlu lari jauh-jauh menyalahkan orang-orang yang ada di, yang bersama kita, yakni dalam mengarungi zaman tersebut. Dan kita tidak akan mungkin bisa juga menyalahkan Allah, karena setiap apa yang Allah takdirkan itu pasti pasti baik. Yang Allah timpakan kepada kita pasti mengandung kebaikan, walaupun kita pada dasarnya ini melihatnya mungkin sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, oleh karena itulah ketika kita yakni dituntut untuk berusaha menentang arus perubahan-perubahan zaman, keadaan masyarakat ataupun yang terjadi sekitar kita, awal mula pertama kali kita hendaknya kenali Allah. Nah, pengenalan kita kepada Allah itu ada dua bentuk, ada dua jenis. Nah, yang pertama pengenalan yang sifatnya umum, yakni sifatnya cuma pengakuan, pembenaran dan iman. Ini biasa pada seluruh kaum mukminin. Mereka mengakui, membenarkan dan beriman kepada Allah. Yang kedua, ma'rifat yang khusus, yang ini menuntut condongnya hati kepada Allah secara total. Ini yang berat. Nah, mengenal Allah dengan secara khusus, yakni condongnya hati secara total kepada Allah, ini yang berat. Putus lepas hanya kepada Allah. Nah, tidak bergantung kepada apapun, tidak punya kaitan kepada dengan apapun, sebesar ataupun sehebat apapun, apalagi yang paling yang kecil-kecil. Nah, dia sudah betul-betul pasrah, betul-betul tergantung hanya kepada Allah. Nah, ini yang hendaknya dimiliki. Dan mengenal Allah, untuk bisa mengenal dua-duanya ini pun ada dua cara atau dua jalan. Ini dengan kita membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah, mengenali Allah melalui ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah dengan kita melihat keadaan alam sekitarnya. Ketika kita memperhatikan, meneliti dan melihat kejadian alam, kemudian perubahan-perubahannya dan keadaan diri kita sendiri, ini semua kenyataan di alam semesta ini menunjukkan Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Dan ini adalah sesuatu hal-hal yang sesuai dengan fitrah akal manusia yang masih sehat akalnya. Fitrah yang masih bersih. Nah, ini pasti diakui oleh siapapun. Kalau fitrahnya masih bersih, akalnya masih sehat, dia pasti akan mengakui Allah itu ada, Allah itu Maha Esa. Nah, ini apa namanya, pengenalan atau mengenali Allah melalui ayat-ayat kauniyah dengan melihat kejadian alam ataupun perubahan alam. Hal ini seperti ini pernah terjadi dulu, pernah kisah untuk membuktikan Allah itu ada. Imam Abu Hanifah pernah berdebat dengan orang-orang Sumania, filsafat dari India. Mereka menolak Allah itu ada. Oleh Imam Abu Hanifah ditunggu sampai besok baru bertemu. Keesokan harinya Imam Abu Hanifah menceritakan tentang sebuah kapal yang penuh dengan barang-barang bekal makanan berlayar dari satu pulau ke pulau lain kembali dengan selamat. Ini ditolak mentah-mentah, sama sekali tidak bisa diterima akal. Mana mungkin ada, kalau sekarang percaya ya, kalau misalnya kapal berjalan dari satu pelabuhan, misalnya dari Tanjung Priok ke Amerika tanpa ada yang mengemudikan, tanpa ada anak buah kapal, bisa percaya ya? Pakai apa, remote atau ya, satelit? Bisa. Dahulu tidak ada. Tapi mereka, nah seperti mereka menolak. Dari sinilah Imam Abu Hanifah ceritakan masuk membantah mereka. Kalau kapal seperti itu kalian tidak percaya dan harus ada orang yang mengendalikannya, bagaimana dengan alam semesta ini yang malam dan siang berganti dengan tertibnya tumbuh-tumbuhan, tumbuh teratur mulai dari biji, cambah, kemudian tunas, langsung kemudian pokok, daun, ada ranting, buah, kemudian layu, kering, mati. Malam matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, ada bulan dan bintang. Masa seperti ini hanya terjadi begitu saja? Tidak mungkin. Nah, ini logika seperti ini sesungguhnya diajarkan di dalam Al-Qur'an. Nah, diajarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya pengamatan terhadap alam semesta ini adalah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Baik. Nah, dengan mengenali Allah, setelah mengenali Allah seperti ini, bukan sekedar pengenalan yang umum ya, tadi ya. Nah, pengenalan yang dituntut adalah pengenalan yang khusus. Pengenalan yang mengandung konsekuensi kita tunduk kepada aturan dan syariat-syariat Allah. Sehingga dengan tunduknya, dengan kita mengenal Allah dengan sebenarnya seperti ini, dengan pengenalan yang kedua, ma'rifat yang kedua ini, menuntut kita untuk membenarkan semua yang datang dari Allah, menjalankan semua perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan beribadah menurut aturan-aturan Allah. Dengan cara seperti ini, apapun yang dilarang oleh Allah pasti akan ditinggalkan. Apakah itu datang dari Allah langsung di dalam Al-Quran atau lewat Rasulnya. Nah, ini orang yang mengenal Allah dengan benar, bukan sekedar tahu Allah itu ada. Kalau sekedar tahu Allah itu ada, lebih hebat iblis. Kenapa lebih hebat iblis? Iblis berani membantah Allah di hadapan Allah, dia berdebat membantah Allah, mendebat Allah ketika dia diperintahkan oleh Allah sujud kepada Adam. Apa katanya? Tidak bisa. Untuk apa saya bersujud dengan orang yang kau ciptakan dari tanah, sementara kau ciptakan aku dari api? Aku lebih baik dari dia. Ini bantahan tidak? Penentangan di hadapan Allah dia berkata seperti itu. Nah, ini untuk membedakan. Nah, orang yang betul-betul dia mengenal Allah tidak demikian. Betul-betul mengerti dan beriman kepada Allah bukan sekedar mengetahui Allah itu ada, tapi pengenalan, pemahaman dan keimanan yang mendorong dia untuk tunduk kepada perintah Allah dan membenarkan perintahnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dan tidak beribadah kecuali dengan ketentuan-ketentuan Allah. Lah, sehingga apa yang disampaikan Ustaz Mukhtar tadi tentang haramnya berpacaran mudah ditinggalkan, larangan untuk ikhtilat dia. Nah, walaupun ini di zaman kita ini sudah sulit untuk tidak ikhtilat. Antum masuk naik bus sudah ikhtilat, masuk oplet ikhtilat, masuk pasar ikhtilat, kemana mau selamat? Nah, di rumah, masa laki-laki di rumah terus kapan mau dakwah, kapan mau talabul ilmi, kan begitu. Nah, nah ini artinya dalam kondisinya seperti ini dia tahu ini salah dan dia berusaha untuk mengurangi, membatasi, jangan sampai banyak berbuat salah, kan gitu. Baik, nah ini diantara yang mungkin nasihat sebagian ulama salaf yang bisa kita sebutkan. Dan pertamanya adalah salafnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan lain, kelihatan antum sudah lapar ya. Ngantuk juga. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bisa lebih segar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.